ومثاله الفاء. ini ya, fadhal dibaca sini anugerah. Ya, contoh Pak yang setelah Nabi Umahat yang firman Allah la yuqdu alaihim fayamutu. Ya, la yuqdu alaihim fayamutu. Yamutu mansub dengan an mutmaratan wujuban setelah fa sababiyah yang masbuqah yang didahului oleh nafyun mahad yang tidak ada kemungkinan isbat. Dan alamat nasabnya hadaf nun. Yamutuna. Nah, mansub. Wal masdarul muawwalu minal fi'li al masbuq bi an fayamutun. Asli kan fa'an yamutun. Mata yamutu maut, begitu kan? Ya, itu ma'tuf kepada masdar yang mutasayyid minal fi'il al-mutaqaddim. Kepada masdar yang terambil dari fi'il yang sebelumnya, dia ma'tuf. Ya, takdirnya la yakunu qada'un minna alaihim fa mautun minhum. Ya. Itu takdirnya ini. Ya. Tidak ada qada kepada dari kita atas mereka. Maka kematian pun dari mereka. Ya, kurang lebih demikian. Ya, misal waw al-ma'iyah setelah nafyun mahad ialah firman Allah wa ya'lamu as-sabirin. Ya'lamu mansub dengan an mutmaratan wujuban ba'dal waw ma'iyah yang masbuqah yang didahului oleh nafyun mahad. Yaitu firman Allah wa ya'lamallahu wa ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, surah Ali Imran yang semalam kita bacakan. Ya, perhatikan lafaz ya'lama. Ya. Ya'lama di sini ya, dia didahului oleh nafyun mahad yaitu lamma. Ya. Lama, lama temannya lam. Lama temannya lam. Yaitu nafyun harf. Nafyun jazmin. Makanya ya'lamnya itu majzum. Ya. Ya'lamnya itu Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Nah itu dia majzum. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannata lamma ya'lam walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu akan mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Masdar muawwal ya wa ya'lama wa an ya'lama ma'tuf. Ma'tufnya ke mana? Ke masdar mutasayyid dari fi'il yang sebelumnya. Takdirnya ya walamma yajtami ilmuhu ta'ala bil mujahidina wa ilmuhu bis sabirin. Itu takdirnya. Ya, belum nyata. Belum nyata atau ilmu bagi Allah atas orang-orang yang berjihad ya wa ilmuhu ya, dan belum nyata siapa di antara kalian orang yang sabar di antara kalian ya siapa yang sabar di antara kalian itu takdirnya karena makna ayat wallahu alam annal mukhbara bahwa yang dikabarkan tentang mereka ya, jahadu mereka berjihad walam yasbiru namun mereka tidak sabar falam yata'allaq ya ilmu Allah bi jihadihim wa sabrihim li adami wuku'ihi nah, ini maknanya ada di syarah sujur zahab syarah Syekh Utsaimin dari kitab bab sabar riyadus salihin dan tafsir-tafsir salaf yang lainnya. Tafsir yang lain. Misal tafsir Ibnu Katsir juga bisa dilihat di situ. Nah, tafsir Ibnu Katsir apa itu? Itu maknanya kurang lebih kalian tidak akan masuk surga sebelum diuji dan Allah melihat siapa di antara kalian yang berjihad dan bersabar ya berjihad dan bersabar nah itu kurang lebih maknanya demikian. Saya dapat info dari Pak Arif tuh besok pantau ini kemungkinan sampai ke Pelabuhan Ratu. Apa yang pernah sono? Nazaki. Pernah, betul. Hah? Paris. Wih, Paris udah pernah sama siapa? Hah? Oh, dari sekolah. Terus mana lagi? Wa misalul fa ba'dan nahyi. Ya, hadal dibaca sini. Sini. Yeah. wa ayyati masbuqaini bin nahyi wal masdaru muawwalu ma'tufun 'ala al masdari tasyyidi min al fi'li mutaqaddim wa taqdiru la yakun minkum tubyanun fihi fahud fahuduru qadabin 'alaykum wa la yakun minka aklu samahin wa syurbu labanin ay ma'ashur bil labanin fa inna la yataqaddam nahyu anta ta'tina fatuhadithuna aw kana nafyu ghayra mahdin nahu ma ta'tina illa fatuhadithuna wa nahu ma tazalu ta'tina fatuhadithuna wajaba raf'ul fi'li amma fil awwali fali'adam wujudin nafyi wa amma fi tsani fali'anna nafya qad intaghara bi illa wa amma fi tsalisi fali'anna zala nafyi wa qad dakhala 'alayha an-nafyu wal nafyu nafyi isbatun. Baik. Terus lanjut poin kana atau labu. Bukan makin kana atau labu dimain di fitri wajib berafan fitri ke sekolah di bisnis fitri. Nah, so fauhan dibuka. Aku bil masjid. Nah, sukutan fauhan dibuka. Baik. Ya, wa misalul waw ba'dan nafi ba'dan nahi apa? Contoh yang waw ma'iyah yang ada serta nahyun. Contoh wa qauluhum la ta'kulis samaka, ini lanya lakan la nahiyah jazimah, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Ya, fa kullun min yahil wa tashrab. Dari mana tadi bacanya? Fa'i. Wah, misalul fa'i. Bukan. Ya. Misalul fa'i an-nahyu. An-nahyi qawluhu wa huwa minat talab. Qawluhu ta'ala la tadgaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Ini ya. Oh, nahiyahnya belakangan ya. Tapi. Wala tadgaw fihi. Janganlah kalian melampaui batas padanya. Fayahilla alaikum ghadabi. Maka ini akan halal kemurkaanku kepada kalian. Atau menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian. La tadgaw. Jangan kalian bersikap rakus melampaui batas. Dan juga setelah waw ma'iyah. Ya. Ini jelas ya. Fayahilla fa' sababiyah setelah sebelumnya ada an-nahyu. Ya, setelah waw ma'iyah, kemudian setelah waw ma'iyah, setelah nahyu, la ta'kuli sama watashroban laban. Fakullun min yahilla watashroba mansub dengan anmut maratan wujuban ba'da fa' sababiyah dan waw ma'iyah yang didahului oleh an-nahyu. Wal masdar mu'awal ma'atuf ala masdarin mutasayyidin minal fi'il al-mutaqaddim. Ya, takdirnya la yakun minkum tugyan togo. Ya. Masdarnya adalah tugyan. Ya. Itu. La yakun karena lanya la nahiyah ya. La yakun minkum tugyanun fihi ya. Hal la yahilu qulul fayahululu ghadabin alaikum, fayahululu ghadabin alaikum. Ah, ini kurang lebih. Wala yakun minkum aklus samakin wasyurbu labanin. Ya, akala yakulu akl. La yakun minka aklus samakin wasyurbu labanin. Ah, ini takdirnya. Ya. Coba bikin contoh di sini. Ya. Bikin contoh wow. Ma'iyah setelah nahyun. Contohnya di sini. Rapi. Gampang kok. Lah, sedikit. Tata jelis. What? Tata jelis al-kursi. Ah, la tajlis. La tajlis ala kursi wa taktuba, gitu aja. Wa taktuba. Ya, wa taktuba. Wa atau wa taqra. Wa taqra al-kitab, misalkan gitu aja. La tajlis ala kursi wa taqra al-kitab. Boleh. Ya, takdirnya. Setelah ditakwil masdarnya ma'tub kepada masdar mutasayyid. Nah, apa sini takdirnya sini? Fikri. La tajlis al kursi wa taktuba atau wa taqra al kitab. Berarti kan lanya la tajlis, berarti gimana? La yakun. La tajlis ala kursi berarti la yakun minka julusun ala kursi wa taqra al kitab, berarti fa qira'atu kitabin. Gimana? Bukan gitu takdirnya. Bukan gitu. Takdir berarti gimana? La yakun minka julusun alal kursi ya wa qira'atul kitabi. Mau qira'atul kitabi. Nah, itu takdirnya. Sekarang fa sababiyah setelah sebelumnya nahyun. Bikin contoh di sini. Harga. La tash'uru. La tash'ur apa la tash'uru? Oh, malas. Fatajhala. Ya, terus takdirnya gimana? Antum sendiri coba takdirnya. Ah, boleh. Ya, fa in lam yataqaddam nafyun. Nah, sekarang apabila tidak didahului oleh nafyun, contoh, anta ta'tina fatuhaddisuna dengan rafa. Fatuhaddisuna. Kenapa? Karena enggak ada nafyunnya. Anda datang pada kami, maka Anda berbicara pada kami. Aw kana nafyu ghairu mahdin atau nafyunya ghairu mahdin. Ya, maknanya isbat. Ya. Semisal ada harfun istisna. Ada pengecualiannya. Ma ta'tina illa fatuhaddisuna. Ya. Nahu wa nahu juga contoh. Ini nafyunnya ghairu mahdin. Ya, nafyun yang masuk ke af'al, af'alun nasakh yang maknanya la yazalu, bariha, apalagi satu lagi temannya? Hah? Bukan madama itu bukan manahia. Bukan manafyun, itu ma masdar. Apa? Fatihah. Apa namanya? Ha? La yazalu, kemudian infakka bariha. La yanfakku, la yabrah, la yazal. Itu kan la nahiyah ya. Elanya nafiyah ya semuanya. Syaratnya kan begitu. Dia beramal mesti didahului oleh nafiyun. Nafiyun apa aja bentuknya. Baik. Ya, lihat. Ma tazalu tina ti. Ma tazalu ta'tina fatuhadisuna. Wajib ar-raf'u fil fi'li. Wajib. Amal awal yang pertama. Ma ta'tina illa fatuhadisuna. Fali adami wujudin nafi. Kenapa? Karena yang pertama. Anta ta'tina fatuhadisuna. Kenapa dia itu? Kenapa? Marfu fatuhadisuna. Karena tidak ada ketiadaan nafyun. Yang kedua, ada illahnya. Wa ma fisani fali anna nafya qadin taqada. Ya, karena nafyun ini sudah batal, berakhir. Nah, ada bi illah dengan illah. Wa ma fisaris la tazalu fali anna zala ya. Lin nafyi qad dakhala 'alaiha an nafyu ya. Karena pada zala ini ya, nafyinya pada zala ini masuk kepadanya nafyu. Ya. Masuk kepadanya nafyu. Wa nafyu nafyi isbatun. Wa nafyu nafyi sama dengan isbat. Menafikan sesuatu yang menafikan sama dengan ya ada berarti isbat. Sama dengan isbat. Ya enggak? Zala. Nah, zala sendiri kan maknanya apa? Hah? Apa? Menghilangkan. La yazala. Tidak menghilangkan. Berarti ada. Tapi berarti ada. Nah, paham sini? Itu berarti maknanya isbat. Karena kalau antum mengatakan la yazalu, enggak ada orang yang mengartikannya nafyun. Contoh hadis. Ya. Apa bunyinya? La yazaluna fi ummati dhahirina alal haqqi. Nah, gitu. Apa artinya? Senantiasa ada pada umatku. Isbat apa nafyun? Isbat ada dari umatku, kalangan dari umatku. Ya. Paham kan sini? Nah. Wa kada demikian pula in kana at-talabu bi ghairil fi'li. Nah, sekarang berikutnya juga. Kalau didahului oleh talab tapi talabnya bukan fi'il. Alias isim, isim fi'il. Ya, isim fi'il amr. Ya. Wajib raf'ul fi'li. Wajib merafakan fi'il. Katalabi bismil fi'li. Semisal talab dengan isim fi'il. Ya. Sah. Ini sah mana kan uskut. Fa'uhadisuka. Ya, huruf dalnya kurang tasdid itu. Sah fa'uhadisuka. Atau dengan masdar. Ya, ini maf'ul mutlak. Ini maf'ul mutlak maknanya memang makna fi'il amr. Sukutan fa'uhadisuka. Au bigwiri iman. Ya. Sama kayak ayat wabil walidaini ihsana. Ya. Atau fadorbar riqab. Ya. Itu maknanya amr memang, tapi itu maf'ul mutlak dari fi'il amr yang mahdhuf. Wabil walidaini ihsana ahsin. Ya. Bil walidaini ihsana. Tapi ini sukutan artinya uskut sukutan fa uhaddisuka. Aubigairihima. Atau yang dia talabnya itu dengan selain keduanya yang dia bukan fi'il. Ya, dia bukan fi'il. Pokoknya dengan jar majrur. Jar majrur kan kadang-kadang makna semisal alaikum bisunnati gitu kan. Itu makna fi'il itu. Ya, makna talab. Tapi dia tidak dianggap tanbihun. Udah ngerti sini? Udah mulai paham? Ya, tafadhal dibaca di sini berikutnya. Siapa? Si ini. Ramon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarikat Allah Ta'ala tanbihun lam yazkur al-sonifu min al-sibat al-qadhi illa al-nahiyat wa qad taqaddama annahu yasmal samaniyata asyaka wa nahnu nadhkuru baqiyata al-sibat al-qadhi ala sabili al-qadhi Bangsa lupai walau ibadah amri kauza ijtahid watafuza atau watafuza bangsa rumah baca doa kauza Allahumma unsurni wala zala atau wala zala bangsa rumah baca istighfarni kauza mata tasuhuni wa ukrimaka Allahumma hamna ittaqayta Allaha fayaghfiru lana aw yaghfiru laka wa misaluhu ma ba'da tamanni wa huwa talabul mustahil wa huwa talabul mustahil aw ma fihi asl yang ditasdid lamnya mustahil talabul mustahil aw ma fihi asl usrun tawakkul amri al mahbubi al mustaqrab husuluhu tanbih lam yadhkur musannif min amsilati talabi illa nahya ya, musannif tidak menyebutkan contoh-contoh talab selain nahyu aja, padahal yang namanya talab banyak ya, fil amr ada wa qad taqaddama annahu yashmalu thamaniyata asya' telah berlalu ya, bahkan ditambahin ada 9 ya, ada yang nambahin 9 ya, kemarin syairnya gimana mur wad'u wasal wa'arid lihaddihim famanna tamanna warjul kadzalika nahyu qad kamula ya wa nahnu nadhkuru baqiyata al-amsilati talabi ala sabilil faidah, dan kita akan menyebutkan ya contoh-contoh talab yang lainnya ya sebagai faedah aja ya, sebagai faedah. Nah, fa misalul fa wal waw ba'dal amr ya, coba fa dan waw setelah amr, ini kan amr enggak disebutin ya, nahyun sama nafyun aja kayaknya. Nah, kalau talab cuma nahyun ya, ya lihat yang fi'il amr istahid fatafuza fa sababiyah atau watafuza gampang itu. Ya. Ijtahid fatafuza. Gampang ini, wa tafuza. Atau misalnya ba'da doa. Ya, setelah doa, Allahumma ansurni fala ukhdala au wala ukhdala. Ya Allah tolonglah aku, maka aku tidak ditelantarkan, tidak dibiarkan, gitu aja. Nah. Ini doa. Allahumma ansurni unsurni, ini doa. Ya sebenarnya fi'il amr juga. Cuman ini kan kepada Allah. Nah, ini namanya fi'il doa. Ya. Sama nahyun yang kepada Allah bukan nahyun namanya, doa. Ya, la tu'akhidna itu doa. Ya. Wa misaluhuma. Ya, contoh keduanya ba'da istifham. Fa dan waw. Ya, fa sababiyah waw ma'iyah setelah istifham. Mata tazuruni fa ukrimaka wa ukrimaka. Ini kan mata istifham. Mata tazuruni, kapan kamu mengunjungiku? Contoh keduanya ba'dal arad. Arad itu apa sih? At-talabu birifkin walin. Tolak tapi dengan rifq. Dengan rifkin, dengan kelembutan. Ya, lin, sama nih maknanya. Ya, dengan lembut. Ala tazuruna fatukrimaka au nukrimaka. Ya, tidakkah engkau sudi mengunjungi kami, maka kami akan memuliakan Anda. Dan contoh kedua ba'da tahdid. Ya. Tahdid itu apa sih? At-talab bihassin wa iz'aj. Ya. Ya. Apa namanya? Meminta tapi dengan has. Ya. Dengan anjuran dan izaj, ya, dengan apa namanya izaj, izaj itu kan secara bahasa ini aqlaqo, membuat gelisah gitu, ya, ya dengan anjuran lah, Halla ittaqaita Allah fayaghfir laka. Cuma sedikit menakut-nakuti gitu lah ya. Ya. Ya, halla tidakkah ittaqaita Allah? Tidakkah engkau mau bertakwa pada Allah, maka Allah akan mengampuni engkau. Au yaghfir laka. Contoh keduanya nafyu apa fa sababiyah wa ma'iyah setelah tamanni. Tamanni itu apa? Talabul mustahil au ma fihi usul. Menginginkan sesuatu yang mustahil atau ya bisa saja terrealisasi tapi sulit. Laita limalan, ini kok ucapan orang fakir. Laita limalan fata'asaddaq bihi au atasaddaq bihi. Seandainya saya punya harta maka saya akan bersedekah dengannya. Contoh setelah taraji ini ditambahin ya kemarin ya, yaitu tawaqqu'ul amr al-mahbub al-mustaqrab usuluhu al-mustaqrabi usuluhu. Ya, ini kalau taraji maknanya tawakkul amr al-mahbub, dia mengharapkan sesuatu hal yang disukai. Ya, yang al-mustaqrabi husuluhu. Ya, yang bisa didapatkan, kemungkinan dapat didapatkan. Ya. Rojak, harapan. La'alla Zaidan yazuruna fanukrimahu. Semoga Zaid mengunjungi kita maka kita memuliakan dia. Au nuk wa nukrimahu. Ya, la'alli ablughul asbab. Nah, ini ya, la'alli ini rojak taraji. Ini ucapan Firaun, ya Haman, ibnu Sorha. Ya Ali ablughul asbab asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkan aku menara yang tinggi supaya aku bisa mencapai sebab. Sebab-sebab itu melongok ke atas supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Ya. Nah, ini pada qiraah Hafs dan Asim itu dengan attali'a. La'alli ablughul asbab. Ya. Fa'attali'a. Ya fa'sababiyah. Fa'attali'a. Ya. Kenapa mansub? Nah, karena setelah taroji. Setelah taroji. Ya, barakallahu fiik. Qala al-musannif wal jawazimu samaniyata asharan wa hiya nau'an jazimun li nafyin wahidin wa jazimun li fi'lain. Jawazim ada 18, ada yang pertama, ada dua macam jawazim yang ya pada satu fi'il, yang berikutnya jawazim ya dua fi'il, menjazimkan dua fi'il. Fal awwalu sabatun, yang pertama ada 7 yang menjazimkan satu fi'il, yaitu lam, lam yalid wa lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad, lamma yaqdi ma amara majzum dengan lamma. Alam dan alama nanti ya, dia sebenarnya dari lam dan lamma. Alam nashrah laka sadrak, ya, ala hina atabtu al-mashiba ala siba fakultu alamma ashu washabi washaibu wazi'u. Ini nanti aja deh, insyaallah. Ya, pembahasan baru jawazim insyaallah.